Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Dan silakan yang mau SMS ya di 0816924924. Oke, Bang Kafe memang lagi menebar umpan kepada Anda. Kira-kira mana yang lebih penting menurut Anda, karakter atau bakat? Yang mau share bareng boleh di 0816924924. Dan nanti kita akan umumkan siapa yang beruntung mendapatkan paket bingkisan dari Kafis Break. Ada t-shirt keren dari Rumah Pelancong ya Bang ya. Itu store-nya Bang Kafi yang ada di Jogja. Kalau pengen kesana jalan-jalan aja ke Jalan Magelang KM8, ketemu deh Rumah Pelancong. Sama plus novel buku ciptaannya Bang Kafi juga ya. Oke, kita lanjut lagi Bang. Tolong Bang, duit dulu pemborosan ngiklan. Oke, sekali lagi kalau bicara dari sisi marketing, ilmunya tadi Bang ternyata kriterianya juga ada, terus juga ada waktu rekrutmen juga ada, orang yang perekrut dan yang direkrut. Apalagi ya Bang kira-kira Bang, supaya sosok marketing itu gak dianggap sebagai big mouth, big liar, beautiful liar or something else gitu Bang. Sebenarnya kalau antara bakat gitu loh ya, bakat dan karakter gitu loh, sebenarnya itu kalau dicampurkan, jadi ini misalnya ini ada satu yang bilang bahwa ini Mas Apan yang bilang bahwa apa karakter sih? Tanpa bakat lumpuh, bakat tanpa karakter sesat. Ini canggih juga nih. Dari Indra nih. Kalau menurut saya sebenarnya ya mungkin ya antara bakat dan karakter ya, kalau itu dikawinkan menjadi sebuah integritas yang berkualitas. Bahasanya tinggi banget ya. Maaf Bang, saya orang awam. Tapi mungkin itu juga yang kita butuhkan untuk presiden di 2014 gitu. Bahwa kita butuh presiden yang punya karakter, tapi kita juga punya presiden yang punya bakat, sehingga kalau dikawinin ya itu akan menghasilkan integritas yang berkualitas. Sebentar Bang. Ini berarti jawabannya mana yang lebih penting, karakter atau bakat loh Bang? Ini menyangkut jawabannya ini Bang. Ya mungkin harus dikawinkan. Dua-duanya dong berarti. Iya, harus ada keseimbangan sehingga menghasilkan integritas yang berkualitas. Jadi kalau seorang salesman gitu loh, seorang salesman dan seorang marketer gitu loh, dia harus menjadi akhirnya pada ini dia tahu untuk menempatkan karakternya pada saat yang tepat, dia juga tahu menempatkan bakatnya pada saat yang tepat, sehingga menghasilkan sebuah kinerja, sebuah performance gitu loh, yang berupa integritas yang berkualitas. Kalau Pak Teguh bilang gini, Mas Teguh, karakter lebih penting karena karakter lahir dari kepribadian yang terus-menerus dilatih dengan sistem yang berkelanjutan. Bakat sama karakter. Menurut saya. Ya itulah, misalnya nih ya, kalau kita memilih karakter gitu loh, itu kan yang terjadi juga misalnya pada pemilihan paus yang sekarang gitu kan. Itu ternyata dosen kardinal itu saling bertukar pikiran tentang tantangan yang dihadapi oleh gereja pada saat ini tuh seperti apa gitu loh. Sehingga itulah yang menentukan kualitas dari pemimpin mereka gitu loh. Jadi mungkin juga antar keseimbangan itu gitu loh. Kita juga mungkin berpikir bahwa di 2014 presiden kita juga harus memiliki keseimbangan antara dua elemen itu. Mana yang lebih dominan menurut saya tergantung dari tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Wah, kalau ini ada yang berbeda lagi nih Bang, karena ada tambahannya. Kalau menurut yang ini, menurut saya karakter building. Karakter building lebih dikedepankan, karena kita akan sering bertemu dengan banyak orang yang berbeda karakter, tapi bakat alaminya juga perlu diasah. Nah, masalahnya kan tadi kita bilang kalau karakter kan yang menjadi problem nih. Di sini dibilang memang karakter building gitu loh kan. Tapi kan karakter building juga sama dengan bakat yang diasah gitu loh. Kalau kagak, orangnya bebel, tetap aja karakternya nggak berubah gitu loh. orangnya bebel, karakternya gak berubah. Iya. Kalau bakat itu katanya, jadi yang benar gimana sih Bang? Dulu pernah dengar ya, bakat itu katanya udah ada dalam diri kita nih, dari lahir gitu. Tapi bilang-bilang, enggak, bakat tuh bisa diasah. Yang benar yang mana sih Bang? Yang mana yang bawaan kita dari lahir itu Bang? Sebenarnya begini, jadi kalau seseorang telah mencapai usia tertentu dan dia memiliki bakat, ya, itu adalah karena memang campuran dari pendidikannya, pengalamannya, macam-macam gitu loh. Oke. Itu yang misalnya orang mengatakan, "Wih, gila lu, dia kok suaranya bagus, penyanyi gitu." Padahal waktu kecil orangnya pendiam apa segala macam. Itu kan pasti ada sesuatu yang membuat dia ibaratnya bunga gitu ya, mekar tiba-tiba dan menjadi seorang penyanyi. Dan itu kan terjadi di acara-acara bakat seperti American Idol, di X Factor gitu loh, yang mungkin orangnya seperti itu. Dan itu juga yang terjadi di, misalnya di MasterChef kan, seperti itu. Orang biasa tapi tiba-tiba terpanggil, tertantang, tiba-tiba menjadi koki yang sangat luar biasa. Oke, nanti kita akan sambung lagi bagaimana akhir dari talk show kita sore ini bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Tetap penasaran ya, karena kita akan umumkan juga nanti nama-nama yang beruntung mendapatkan bingkisan dari Kavi's Break. Stay tuned.